Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah wa sallama tasliman katsira ba'd. Kemarin telah kita ambil beberapa tanda yang pokok dari isim, yaitu disebutkan oleh An-Nazim dengan ucapannya bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Sudah kita murojaah tanda yang pertama bil jar, dan juga tanda yang kedua at tanwin. Kemudian tanda yang ketiga an nida, mal murad bi qawlihi an nida. Yasluh an yunada, bisa dipanggil. Walaysa al-murad min qawlihi an-nida dukhulu harfin nida, bukanlah ini maukan dengan ucapan beliau an-nida masuknya huruf nida. Tapi apa? Cocok kalimat tersebut untuk apa? Dipanggil, dijadikan munada. Ya, kenapa demikian? Karena huruf munada, huruf nida kadang masuk ke fi'lun ma'ab. Contohnya apa? Contohnya, contoh dari huruf nida yang masuk kepada fi'l ma'ab, contohnya apa? Hah? Dalam qiraah Kisai, ala ya usjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Ucapan penyair, Ayah Islami ya daromaya, itu kan ada. Para Islami sila apa? Amr, ayah Islami ya daromaya, alal bila. Itu silakan. Ya ayah ala, ulangi ala ya Islami ya daromaya, maya nama imrah ismum ratin. Ala ya Islami ya daromaya alal bila. Wala zala munhallan bijar'aika alqatru. Ketahuilah ya Islami, masuk pada ya, ya masuk kepada fi'il amr, masrahlah. Maka ketika ia masuk kepada selain isim, maka bagaimana ya-nya dibawa kepada ya tanbih, karena di sini ada tanbih ala, enggak mungkin tanbih lagi, maka ditakdirkan di sana apa, munada yang mahdhuf. Ala ya qawmi islamiyya daramayya, pasrahlah wahai rumah. Daramayya atau ya negeri, daerah, kampung ataupun rumahnya mayya, alal bila pada kehancuran. Wala zala munhallan bijar'aikal qatru, semoga air hujan terus ya tertuang di halaman rumahmu. Ala ya Islami ya daramayya alal bila wala zala munhallan bijar'aika alqatru. Juga ya ini masuk kepada huruf, nyatanya apa? Naiwan? Ya laita qaumi ya'lamun. Maka ketika itu bisa dijadikan ya-nya sebagai harfu tanbih dengan mana ala, atau dijadikan munadanya mahruf takdirnya ya qaumi atau ya haulai yang misal itu. Jadi yang dimaksud dengan an-nida adalah salahiyatu al-kalimah ya antunada, untuk dipanggil dengan harf min ahruf an-nida. Kemudian wal alif wal lam, mal murad bi al huna? Apakah semua al menjadi tanda bagi isim atau bagaimana? Ini maksud dengan al di sini al apa? Al mu'arrifah. Contohnya apa? Ar-rajulu. Rajulun isim. Kemasukan al-mu'arifah. Juga masuk di dalam al-zaidah. Al-abbas, al-haris. Keluar darinya. Yani dari al yang menjadi tanda dari isim. Al apa? Al-mausulah. Contohnya apa? Ma anta bilhakami turdo hukumatuhu walal ausili waladzirra'i waljadali. Nggak hafal. Alafnya lagi yang keluar. Al-istifhamiyah. Liannahu innama yadkhul ala al-madi. Misaluhu al-fa'alta, itu al-fa'alta. Kemudian ungkapannya dengan al atau dengan alif lam. Ada khilaf, ada tiga pendapat. Pendapat Al-Khalil yang menyatakan bahwasanya ya, yang memakrifahkannya adalah al dan hamzanya hamzah qat'. Maka ungkapannya dengan al. Madzhab yang kedua, yang memakrifahkannya sama juga hamzah dan lam, tapi hamzanya hamzah wasal. Maka boleh diungkapkan dengan ya, al ataupun al alif wal lam. Yang ketiga, yang memakrifahkannya adalah lam, maka ungkapannya hanya dengan al-lam. Kemudian wa musnadin lil ismi tamyizun hasal, juga isim dikenali dengan musnad. Mal murad bil musnad, ma tahsulu an tansiba ilaihi ma tahsulu bihi al faidah. Engkau sandarkan kepada kata tersebut sesuatu yang ya bisa menghasilkan bersamanya faedah. Saya ulangi, engkau sandarkan kepada kalimat ini yang dihukumi sebagai isim sesuatu yang dihasilkan bersamanya faedah. Zaidun, dia sebagai isim ketika disandarkan kepadanya sesuatu yang menyempurnakan faedahnya. Zaidun qaimun atau qama zaidun. Ya, qama atau yang lebih khusus lagi borobtu. Ta di sini adalah fa'il. Kenapa? Karena engkau sandarkan di annaka tunsib ila ta madza ad-dharb. Iya kan? Engkau sandarkan pemukulan kepada Z, berarti kepada ta tadi, berarti ta-nya adalah apa? Isim. Nah itu. Ini adalah tanda yang paling bermanfaat. Kenapa? Karena dengannya diketahui isimannya dhamair, ma isifamiyah, ma mausulah dan yang lainnya. Itu al-isnad ilaih. Engkau menyandarkan kepadanya sesuatu yang dihasilkan bersamanya faedah. Ma indakum yanfad. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ma di sini isim. Isim mausul. Kenapa? Karena an-nafad disandarkan kepadanya. Iya kan? Disandarkan kepadanya. Lantas bagaimana dengan ucapan penyair atau ucapan orang Arab, tasma' bil mu'aidi khairun min antarah. Tasma' bil mu'aidi khairun min antarah. Engkau mendengar ucapannya al-mu'aidi lebih baik daripada engkau melihatnya. Di sini khairun disandarkan kepada tasma'. Tasma' bukan isim. Katanya di antara tanda isim adalah ketika engkau sandarkan kepadanya sesuatu, ia menjadi sempurna. Sekarang tempat penyandarannya bukan isim. Tasma' bil mu'aidi khairun min antara. Khairun khobar. Khair disandarkan kepada tasma'. Tasma'nya bukan apa? Isim. Maka jawabannya di situ ada an yang mahdhuf. An yang mahdhuf. An tasma' aslinya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain ada annya. An tasma' bil mu'aidi khairun min antara. Maka an tasma' masa mu'awal. Ini isim. Kenapa? Karena khairun disandarkan kepadanya. Paham? Seperti wa antasumu khairul lakum. Ya. Wa antasumu khairul lakum. Antasumu ini masdar mu'awal. Isim kenapa? Khair disandarkan kepadanya. Iya kan? Juga semisal ayat. Wa min ayatihi yurikumul barqa. Wa min ayatihi yurikumul barqa. Di sini min ayatihi jar majrur. Disandarkan kepada yurikum. Yurinya bukan isim. Ini juga sama jawabannya. Ada an ya mahdhuf. An yurikum. An yuri. An yurikum. An yuriakum. Paham? Amin ayat yurikumul barqa. Itu. Dia sebagai mutan wakhar. An ya mahdhuf. Asli an yuriakum. Ya. Ayat saja ini sifatnya sama. Ada yang mengatakan kiasi. Ada khilaf ya. Ada yang mengatakan qiyasi, ada yang mengatakan samai. Ada yang mengatakan samai, ada yang mengatakan qiyasi. Baik, murojaah tentang apa? Tanda dari tanda-tanda isim. Al-jar, wa-tanwin, wa-nida, wa-al, wa-musnadin, lil-ismi, tamyizun, hasal. Kemudian, Syekh Ibnu Taimiyah ditambahkan lagi, kata beliau satu lagi yang tanda ini juga bagus. yaitu audud dhamir ilaih, kembalinya dhamir kepadanya. Karena ad-dhamir la yaudu ila ala al-asma, iya kan, pada isim-isim. Tadi ma indakum yanfad, yanfad huwa, ada huwa kembali kepada ma, berarti ma di sini apa? Isim. Iya. Ada dhamir yang kembali kepadanya, itu juga merupakan tanda yang sangat jelas yang menunjukkan kepada isim, kepada keisimannya tempat kembalinya dhamir itu. Kemudian sudah kita ambil pula alamat al-fi'l. Lupa belum merojah ya, sudah nantilah merojahnya, merojah hafalannya mungkin nanti. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Coba anta a'rib awalan. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Bita bianjali al-ati. Terus fa'alta atau fa'altu? Fa'alta apa? Irobnya eh? Mudhafun ilaihi deh. Qusida lafzuh. Dia jika dimaukan hanya lafadznya. Qusida lafzuh. Terus wa'atat wa yaf'ali. Ya, fa'alta. Terus ya wa ya, jadi atat itu ma'tuf kepada lafaz fa'alta. Kemudian ya if'ali juga sama, ya ma'tuf pada apa? Fa'alta. Dan ya mudhaf if'ali mudhaf ilai qusida lafzu. Ya, kemudian juga nun aqbilanna juga sama, ma'tuf semua kepada yang pertama fa'alta. Kemudian fi'lun, i'rabnya apa fi'lun? Mubtada marfu'. Terus fi mudhari' wa fa'iluhu ya'ud ila wal jumlah khabarul mubtada. Di sini ada iskal di mana muta'alliqatnya khabar yaitu bita didahulukan dari mubtadanya. Iya kan, aslinya kan fi'lun yanjali bita fa'alta wa atatwa yaf'ali wa nuni aqbilanna. Tapi di sini an-nazim mendahulukan ya muta'alliqatnya yanjali, mendahului mubtadanya, mendahului apa? Mubtadanya. Maka jawabannya inna darurata syi'ri hiya allati alja'athu ila dzalik. Darurah syi'r yang mengharuskan beliau mentakdim apa? Muta'alliqatnya yanjali, aslinya tidak boleh. Untuk ma'mulat, untuk ma'mulatnya khabar didahulukan dari mubtadanya. Ya. Ada catatan lagi juga. Kemudian di sini dikatakan bita fa'alta Ja'far, apa maksudnya fi bita fa'alta di sini? Ini maksud dengan bita fa'alta apa maksudnya? Iya, maksudnya apa maknanya? Bita fa'alta dengan ta fa'alta kita mengetahui kefi'ilan satu kalimat. Hah? Maksudnya apa dengan ta fa'alta? Nah, difahami, jangan lihat buku. Antum di meroja dulu difahami. Oh. Hah, setelahnya apa maksud bita fa'alta? Hah? Ta mukhatab, kurang luas. Ah, setelahnya lagi. Bita fa'alta maksudnya apa? Bita fa'alta kita mengetahui keisimannya, kefi'ilannya satu kalimat. Apa? Ya, bita al-fa'il. Ahsan. Dengan ta-fa'il. Ya, di situ masuk fa'alta, fa'altu, fa'alti. Semuanya ta-fa'il semua. Difahami ya? Kemudian wa'atat. Setelahnya. Wa'atat. Maksudnya apa? Bita, fa'alta, dan atat. Fi'il ketahui. Atat maksudnya apa? Dengan ta-utanitis sakinah. Tau ta'nifi sakinah. Terus bagaimana dengan ucapan ataupun bacaan qalatum matun? Ini bukan di sukun, tapi di dhamma qalatum matun. Ini tak ta'nif bukan. Ya, kenapa dia diharokati? Li an-naql ya, harokati naql. Qalatim ratun. Kenapa dikasrah? Tanya tak tanya bukan? Kenapa dikasrah? Apa? Yang lebih tepat litakhallus. Litakhallus minil minil tiqa'is sakinain gitu. Untuk melepaskan dari dua pertemuan. Juga qalata. Kemudian ucapan beliau atat ini membantah siapa? Siapa saja yang terbantah dengan atat? Nah, setelahnya dibantu wa atat membantah siapa? Di situ bantahan atas siapa? Setelahnya jangan di kubur ditanya kepet besar berarti bukan santri yang sejati, harus murojaah sebelumnya. Di sini sudah tidak ada lagi kepet suara kertas. Ya, setelahnya membantah siapa? Wa atat. Ini diantara tanda fil adalah masuk kita utak ni fisa kina. Di sini ada bantahan atas siapa? Ya, setelahnya atas. Ya, Al-Farisi dan sebagian orang-orang Basrah yang menyatakan bahwasanya laisa adalah apa? Huruf. Kenapa Al-Farisi menyatakan bahwasanya laisa adalah huruf? Alasannya apa? Karena dia dikiaskan dengan ma'nafiyah. Ma'nafiyah huruf. Ma'nanya sama ma' dengan laisa katanya. Kemudian juga bantahan atas siapa lagi? Orang-orang Kufah yang menyatakan bagaimana katanya? Bahwasanya asa adalah apa? Huruf. Karena dikiaskan dengan la'alla. Dengan mana tarajji. Siapa lagi yang terbantahkan? Ya, terus? Ya, orang-orang Kufah dan juga ya Al-Farra yang menyatakan bahwa nikmah dan bisa adalah apa? Isim. Ya, adalah isim. Yang benar dia adalah apa? Fi'il mad, fi'lun mad. Nikmat wa bi'sat masukkan ta. Kemudian al-mutaharrikah, nun at-ta'nits al-mutaharrikah. Nun at-ta'nits as-sakinah mengeluarkan apa? Ya, nun ta'nits. Nun di atas tadi namanya ta'u ta'nits sakinah. Ini untuk mengeluarkan apa dengan penambahan as-sakinah? Apa? Ya, al-mutaharrikah yang itu masuk kepada isim-isim. Ya. Muslimatun ataupun yang masuk kepada huruf. Ya, la tarubbata. Kalaupun masuk kepada atau, kalau ini ta'nits ya, ta'nits kalau ta'nitsnya apa yang masuk ta yang masuk kepada ruba. Tsumma ini ta'nitsnya lafzi saja. Ya, beda dengan yang pada fi'il itu. Kemudian wa yaf'ali maksudnya apa? Fi'il dikenali dengan yaf'ali. Ya al khotobah. Ya. Kenapa tidak dikatakan saja dengan ya domir? Domir bukannya mukhotobah? Domir. Tapi kenapa tidak dikatakan ya domir? Ya if'ali. Dikatakan ya if'ali tapi bukannya domir. Kenapa? Karena? Selanjutnya. Ya Hasan. Karena ya dhamir, ya dhamir masuk padanya ya mutakallim dan ya mutakallim tidak khusus masuk pada fi'il, bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fi'il, bisa masuk kepada huruf, iya kan? Akromani ya mutakallim. Ya kitabi masuk pada isim. Ilayya masuk pada huruf. Jangan bingung ya. Wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Ya, wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Apa maksudnya? Wa nuni aqbilanna diketahui ke fi'ilan satu fi'il satu kalimat dengan nuni aqbilanna. Maksudnya apa? Dengan masuknya nun taukid khafifatan kana tau au thaqilah. Sudah belum? Belum ya? Sekarang saya tunjuk satu aja, satu orang aja, satu untuk baca apa? Matanya belum? Ya, Naiwan. Olah. An-Nadim rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki musalliyan 'ala nabiyil Mustafa wa alihil mustaghmirin asy-syarafa wa astainullaha fi alfiyyah maqasirun nahwi biha mahwiyyah tuqaribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badra bi wa'din munjazi wa taqdadi ridon bi ghairi suqti faiqatan alfiyata bunni mu'ti wa huwa bisabkin haizun tafdi ila mustawjibun sana'iyya jamila wallahu yaghdi bihi batin wa fi rahli wa lahu fi darajatil akhirah al-kalamu wa ma yatalafu minhu kalamuna lafzun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun thumma harfun il-kalim wahiduhu kalimatun wal-kawu am wa kilmatun biha kalamun kotu am biljari wa tanwini wa nida wa alwa musnadin ilismi tamizun asol fita fa'ata wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan na fi'lun yanjali. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Al-harfu aqsamu al-af'ali. Huruf dan pembagian-pembagian dari fi'il. Qala an-nazim rahimahullah. Siwa huma al-harfu kahal wa fi wa lam. Fi'lun mudari'un yali lam kayasham. Wa madiya al-af'ali bitamiz wa sim. Bin nuni fi'al al-amri in amrun fuhim. Siwahumal harfu. Enaknya i'rab dulu apa terjemahan dulu? Terjemahan dulu ya. Ya. Selain keduanya, fi'il dan selain isim dan fi'il adalah huruf. Seperti hal fi dan lam. Ya. Kemudian fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' adalah fi'il yang bisa datang setelah lam. Ya. Seperti yasham. Wa madhiyal af'ali bitta miz wa sim. Kemudian fi'il madhi miz, bedakanlah dari dua temannya dengan ta. Wasim dan ta'in, tandailah dengan nun fi'il amr. Ini kenalilah dengan nun fi'il amr. Dengan syarat in amrun fuhim. Apabila ya, apabila di situ ada, apabila dipahami makna amr ini, tolab, makna tolab. Jadi untuk fi'il amr tandanya adalah gabungan dari dua tanda. Pertama dengan masuknya nun taukid. Kedua, amrun fuhim. Ada makna amr. Nah, kita lihat di situ penjelasan i'rabnya. Siwahuma al-harfu. Siwahuma al-harfu. Terkait dengan i'rabnya siwahuma al-harfu ada khilaf. Sebagian menyatakan boleh dengan dua sisi. Siwahuma mubtada al-harfu khobar. Boleh pula al-harfu mubtada dan siwahuma khobar. Dan itu yang lebih utama katanya. Itu al-Makudi pendapat. Kata al-Makudi al-harfu siwahuma mubtada. Ya, tanda rafanya berarti dhamma muqaddarah alal alif wa huwa mudhaf, kemudian setelahnya adalah dhamir mudhaf ilai al-harfu khabarnya. Boleh pula kata al-Makudi sisi yang kedua. Dan ini lebih zahir. Lebih bagus. Ini menjadikan siwahuma sebagai khabar. Al-harfu sebagai mubtada. Alasannya apa nanti? Hanya saja oleh Ibn Hamdun menyatakan bahwasanya mengi'rab al-harfu sebagai mubtada itu yang sahih. Katanya, kata Ibn Hamdun, ya. Bal zahir annahu huwal muta'ayyin. Yang lebih jelas bahwasanya menjadikan al-harf sebagai mubtada itu adalah kemestian. Ham? Mesti al-harfu dijadikan mubtada. Siwahumanya khobor. Ya. Karena dua alasan, dua jain. Alasan yang pertama. Kalau mau ditulis ya pelan. Kalau enggak ditulis ya agak cepat. Annal harfa huwal muhaddas anhu. Annal harfa huwal muhaddas anhu. Karena yang lagi dibicarakan adalah huruf, iya kan? Lagi didefinisikan adalah apa? Huruf. maka dia mubtada. Karena di al-muhaddats anhu atau al-mukhbar anhu, yang sedang dikhobari, sedang dibicarakan, ya kan huruf kan? Huruf adalah selain keduanya, bukan lagi membahas fi'il ataupun isim. Nah, itu alasan yang pertama. Mengapa al-harfu mesti dijadikan sebagai apa? Mubtada. Annal harfa huwa al-muhaddats anhu. Karena huruf itulah yang sedang dibicarakan, yang sedang didefinisikan, dijelaskan. Fayajibu an yakuna mubtada'an, sehingga sesuatu yang lagi dibahas, yang dikasih khabar, ya dia seharusnya yang dijadikan sebagai mubtada. Alasan yang kedua, in ju'ila al-harfu mubtada'an, apabila huruf dijadikan sebagai mubtada, in ju'ila al-harfu mubtada'an, apabila huruf dijadikan sebagai mubtada, kanat siwa hiya al-khabar, maka siwalah yang sebagai khabar. Siwa sebagai apa? Khabar. Sudah belum? Fayakun muwafiqan limadhabi sibawaihi, dengan ini cocok dengan madhabnya sibawaih. Apabila huruf dijadikan sebagai mubtada, kemudian siwa sebagai khabar, ini mencocoki madhabnya sibawaih. Fi siwa, tentang kata siwa, yaitu bahwasanya kata siwa annaha lazimatun linasbi ala dzarasiyah, bahwasanya siwa lazimatun linasbi, melazimi, menetapi nasab sebagai dzaraf. Makan mungkin ya, makan. Jadi kata si bawah, si wa itu melazimi nasab, dorof makan. Kalau dorof ya gak mungkin mubtada, iya kan? Ya khobar dia muqaddam, muta'alliq dengannya mahdhuf. Ah itu. Sebagian yang menyatakan bahwasanya siwa bisa juga dijadikan sebagai mubtada, ya karena siwa di situ bermakna khair. Ya. Khairuhuma'an bisa. Karena siwa inda an-nazim, menurut an-nazim Ibn Malik, bimana ghair. Apalagi kalau bermana ghair, ya kalau ghair kita sudah ketahui bahwasanya ghair diantara lafad yang mutawakhilah fil ibham. Jadi ghair itu termasuk lafad yang terlalu sangat mubham, sehingga meskipun diidhafahkan tetap dia nakirah, meskipun diidhafahkan kepada yang ma'rifah. Sehingga ini juga lebih cepat lebih, alasan berikutnya mungkin ya, kalau mau dijadikan alasan untuk jadikan siwa huma sebagai khobar. Siwa huma itu kata Ibnu Malik, siwa di sini bermakna ghair. Ghair adalah di antara lafaz yang dia menetapi apa? Yang tenggelam dalam nakirah, sehingga meskipun dibawahkan kepada yang ma'rifah tetap nakirah. Nah, ini juga menguatkan pendapat yang menyatakan i'rabnya apa? Siwa huma sebagai khobar. Dipahami kira-kira ini? Jadi yang lebih tepat siwa huma i'rabnya sebagai khabar muqaddam. Al-harfu sebagai mubtada muakhir. Kenapa? Alasannya yang pertama, karena yang sedang dibahas, dibicarakan adalah huruf. Dia yang sudah didefinisikan. Alasan yang kedua, kalau mau mencocoki madhabnya sibawai, adalah bahwasanya siwa melazimi nasab sebagai dzaraf, dan otomatis dzaraf tidak mungkin dijadikan sebagai mubtada. Atau kalau kata nazim siwa bermakna ghair, ghair ini adalah di antara lafaz yang menetapi mutawakhil fil ibham, tenggelam dalam keibhaman, sehingga meskipun diidhafahkan kepada yang ma'rifah tetap dia apa? Nakirah hukumnya. Pokoknya perhatikan seperti itu ya, kalau mana ini ya mutawakhil khabarnya. Lihat sedang dibicarakan yang lagi dibahas apa gitu. Ya. Kahawa fi walam, ini jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar li mubtada'in mahdhuf, aslinya wa dzalika kahal. Jadi kahal itu jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar dari mubtada'in mahdhuf, taqdirnya di wa dzalika ka'inun, misalkan wa dzalika ka'inun kahal, dzalika mubtada'nya. Seperti hal qusida lafdhuh ya, Hali mungkin hanya lafadznya. Kahal wafi walam. Ya. Iramnya dulu lah ya. Kemudian fi'lul mudhari'un yali lam kayasham. Jelas fi'lul mubtada. Apa yang membolehkan dia? Maladhi yusawwih maji'ahu nakiratan. Kenapa fi'lun boleh dijadikan mubtada padahal dia nakirah? Karena apa? Disifati. Dengan disifati dia menjadi lebih khusus. Fi'lun mudhari'in. Khabarnya jumlah fi'liyah. Yali lam kayasham adalah fi'il yang bisa datang setelah lam. Khususnya lafzuh itu ya. Kayasham. Seperti yasham. Di situ juga sama. Ya. Kayasham. Dia harus sebagai apa? Hah? Sebagai jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar mubtada mahdhuf. Kata Syekh bin Utsaimin, kalau antum dapat di contoh-contoh dari para ulama seperti itu, kayasham setelah huruf jar diikuti dengan jumlah, yasham kan jumlah ya. Kayasham. Maka boleh di-i'rab dengan dua sisi. Boleh di-i'rab dengan dua sisi. Yasham. Ya. Sisi yang pertama, bahasanya jumlah yasham, anna jumlah yasham, fi mahali nasbin, maqulun liqaulin mahduf. Anna jumlah yasham, fi mahali nasbin, maqulun liqaulin mahduf. Wa taqdir, faqaulika yasham. Jadi sisi yang pertama dari i'rabnya, ke yasham dan semisalnya, ada kaf kemudian masuk ke jumlah. Isi yang pertama adalah bahwa jumlah yasham, jumlah bukan yasham. Jumlah kan ada huwa. Ya. Itu pada mahalnya nasab sebagai makulul qaul, isi ucapan. Yang ucapan itu mahdhuf. Makulul qaul yang qaulnya mahdhuf takdirnya ka qaulika. Tuh, sering kan? Ka qaulika yasham, seperti ucapanmu yasham, dia menghirup atau yasham. Ya. Itu sih yang pertama. Kaqaulika. Ya tetap jar majrur tadi muta'alliq dengan yang mahdhuf, ya kan? Fadzalika kaqaulika. Itu sih yang pertama, jadi yashamnya di i'rab sebagai maf'ul bih atau maqulul qaul pada mahalnya nasab dari qaul yang mahdhuf takdirnya kaqaulika yasham gitu. Yani huwa yasham. Sisi yang kedua, annal fi'la yuradu bihi al-lafdu. Bahwasanya fi'il yasham itu dikendaki lafaznya, bukan jumlah berarti mufrad, ya kan? Dikendaki lafaznya. Maka ucapan beliau faqulu ka yasham maksudnya adalah ka hadza al-lafzi, seperti contohnya lafaz ini, lafaz yasham. Jadi kayasham ini kahazal lafad, seperti lafad yasham ini contohnya. Bisa dia datang setelah lam. Seperti yasham ini banyak, silakan ilmu baru datangkan semuanya. Kalau bisa. Gak bisa ya, banyak sekali. Kalau seperti itu alamatu jarrihi. Kalau aku sudah lafdu ya. Alamatu jarrihi kasamu qaddarah gitu. Ala akhiri mana min duhuriha istighalul mahal biharakatil hikayah. Itu istighalul mahal di harakatil hikayah. Pokoknya kalau anda dapat, anda dapat di kaf ka gitu ya, setelahnya jumlah, antum bisa i'rab jumlah tadi sebagai maqulul qaul dari qaul yang mahdhuf atau qusida lafdhu. Kalau qusida lafdhu berarti tanda i'rabnya muqaddarah, yang menghalang munculnya harakat adalah apa? Harakatul hikayah. Faham itu? Kemudian yasham yang lebih fasih adalah dengan fathah shinnya yasham, mudhari dari yang madinya shamima yashmamu, itu yang lebih fasih. Shamintu at-tiba, saya apa sih, shamintu saya menghirup gitu ya, baunya apa kalau mencium atau menghirup, mencium bau atau bagaimana? Shamintu at-tib. Kalau anda mau beli minyak tuh, itu dicoba dulu tuh, namanya apa itu? Hah? Diapain namanya? Mencium? Atau menghirup? Atau apa? Ya, ini kurang enak nih. Ah ini nih, enak nih. Apa itu namanya? Ya, mencium bau. Atau menghirup bau. Syamimtu at-tib. Jadi yang lebih fasih, syamima yashmamu. Mudhorinya, madhinya, apa? Syamima. Didughamkan, jadi syamma. Ya. Mudhorinya, yasham. Ya. Yashmamu. Wazannya apa? Fariha yafrahu. Syamima yashmamu. Fariha yafrahu. Boleh juga dengan dhammah. Shinnya yashum. Madhinya syamama. Wazannya nasara yansuru. Boleh. Syamama yashmumu. Nasara yansuru. Tapi yang lebih fasih tadi yang pertama ya. Di atas wazan. Fariha yafrahu. Syamima yashmamu. Kemudian. Wa madhiyal af'ali bitamiz. Sudah selesai itu. Aslinya apa? Miz. Gitu ya. Miz madhiyal af'ali bita. Aslinya. Ada takdim, takhir. Bedakanlah fi'il madhi dari fi'il-fi'il yang lain dengan ta. Dorobat, kharajat. Ya. Paham ini ya? I'rabnya madhi fi'ilun, maf'ulun bimuqaddam. Mansub. Wa alamat nasbi al-fathah zahir ala akhir wa huwa mudhaf. Al-afari mudhafun ilaihi. Bittajarun wa majrur muta'alikun bimiz. Maza yamizu liyamizallahul khabitha min at-tayyib. Maza yamizu miz. Miz telah filu amrin. Mabni ala sukun wa fa'ilu musatifihi. Wujuban naqdur anta. Bedakanlah olehmu. Fil madhi dari fil yang lain dengan ta. Jelas? Wasim. Dan yang berikutnya. Dan tandailah. Bin nuni. Kenalilah juga bisa. Kenalilah dengan nun. Nun apa yang dimaksud? Nun taukid. Alif lam yang masuk kepada nun bil ahad. Sudah pernah disebutkan belum sih nun? Sebelumnya? Sudah kan nuni akbilanna. Berarti lil ahad apa? Azikri. Ya kan? Lahdi azikri. Tandailah dengan nun yang telah lewat. Nun apa? Taukid. Kenalilah dengan nun yang telah lewat fi'il amr. Tapi bersama in amrun fuhim. Apabila dipahami ya, pada fi'il tersebut makna amr ini tolab pada tolab. Ya seperti yang enggak mesti kumpul. Ada nunnya, ada amrnya enggak. Yang penting bisa menerima nun gitu. Ibrib. Ibrib. Ini fi'il amr bukan amr. Kenapa pertama jelas di situ menunjukkan kepada tolab. Ya kan? Tolab. Yang kedua bisa enggak dikasih nun? Ibribanna. Bisa. Yang mesti harus kumpul semua. Ya. Kemudian. In amrun fuhim. In. Hava ini. Jazmin. Ya kan. Tadzimu. Fi'laini. Ya. Amrun sebagai apa Arabnya? Hah? Sebagai. Naibul fa'il. Dari fi'il yang mahdhuf ifasiru ma ba'dah, karena in tidak bisa datang setelahnya kecuali fi'il. Fi'il. Jadi afi in fuhima amrun. Aya wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fajirhu hatta yasma' kalam Allah. Wa in ahadun, ahadun itu bukan apa? Mubtada. Meskipun orang kufah berpendapat demikian, tapi yang rajih ahadun di situ adalah fa'il dari fi'il yang muqaddar. Kenapa tidak disebutkan? Karena sudah ditafsirkan dengan fi'il setelahnya. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka, sudah ditafsirkan ini. Aslinya ini stajaraka ahadun. Kalau di sini in amrun fuhim sebelumnya yang menafsirkannya adalah mabni lil majhul, maka di situ fi'ilnya mabni lil majhul juga. Yani in fuhima amrun gitu. Fuhimnya hanya jumlah tafsiriyah, tidak ada mahal dalam i'rab. Sekarang jawabannya mana? Jantung lagi belajar i'rab nih. Yang kalau enggak biasa memang ada lama-lama tapi insyaallah. Yang namanya in kan menurut adanya apa? Syarat, ya kan? Ada jawaban. Sekarang jawabannya mana? Mahdhuf. Jawabannya apa? Mahdhuf. Kenapa? Karena sudah difahami. Jadi jawab syarat ketika sudah difahami dari qarinah-qarinah sebelumnya, maka dibuang pun tidak mengapa. Kata Ibn Malik, wa syartu yughni an jawabin qad ulim. Wa syartu yughni an jawabin qad ulim. Syarat kadang tidak butuh kepada jawaban yang memang jawabannya sudah diketahui. Paham? Wal 'aksu qad yati inil ma'na fuhim, dan kadang kebalikannya yang disebutkan jawabannya syaratnya dibuang kalau maknanya difahami. Ah, dalam contoh ini jelas difahami kan? Lihat. Sin, kenalilah, tandailah fi'il amr dengan nun. Apabila pada kalimat tersebut, pada fi'il tersebut difahami makna tolak perintah. Sehingga takdir jawabannya in amrun fuhim sim gitu. In amrun fuhim sim bin nun gitu. Tapi sudah dipahami sudah. Kenalilah dengan nun fil amr apabila fil amr difahami. Ini apabila fil amr di, apabila satu kata difahami ada makna fil amr, maka tandailah ia sebagai fil amr bersama nun gitu. Kira-kira sudah dipahami enggak? Ya. Intinya nahwu ya di Arab. Benar enggak? Di Arab. Jangan untuk mengatakan Arabnya, maka insya Allah lebih teliti. Sekarang kita lihat maknanya. Katakan di sini siwahumal harfu, huruf sudah dilewatkan kan definisi dari apa? Isim, tanda-tandanya, fi'il, tanda-tandanya. Yang belum apa? Huruf. Iya, huruf martabahnya yang ketiga, huruf ini. Iya. Huruf adalah selain dari apa? Selain dari isim dan fi'il. Sebagai menyatakan definisi seperti ini itu yufidu daur, bikin muter-muter. Iya. Huruf adalah selain dari muter-muter gitu. Tapi ini ringkas ya. Iya. Dikatakan oleh penulis kitab Mulhatul I'rab ini wal harfu ma laysat lahu alamah, huruf adalah apa yang dia tidak punya tanda. Wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun allamah, kiaskanlah dengan ucapkanku ini niscaya engkau akan menjadi orang allamah, orang yang luas ilmunya dalam bidang nahu. Ya, wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun alamah, atau penyair yang lain atau ahli nahwu yang lain ada yang melantunkan dengan ucapannya fal harfu ma laysat lahu alamah, yang kedua ya, fal harfu ma laysat lahu alamah tarkul alamati lahu alamah, huruf adalah apa yang dia tidak punya tanda. Tarkul alamati lahu alamah, meninggalkan tanda-tanda, dari tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, itulah alamatnya apa? Huruf. Kemudian dicontohkan di sini oleh beliau rahimahullah dari huruf dengan tiga macam huruf. Dan ini bukan tidak sembarang contoh ya, kahal wa fi walam. Hal, fi, walam. Ini mengisyaratkan kepada apa? Bahwasanya huruf ada tiga macam. Yang pertama, hal adalah huruf yang mustarak. Huruf yang mustarak itu huruf yang dia masuk ke fi'il, juga masuk ke isim. Contoh hal ya, hal qama zaidun masuk kepada fi'il, hal zaidun qa'imun masuk kepada isim. Fi ini mengisyaratkan kepada huruf yang mukhtas. Fi dihususkan masuk kepada apa? Isim. Lam ini juga huruf yang mukhtas, dihususkan masuk pada fi'il mudhari'. Dan hukum asalnya dan umumnya bahwasanya huruf yang musyarak tidak beramal. Umumnya hukum asalnya demikian. Kayak hal masuk kepada isim tidak beramal. Zaidun qa'imun, hal zaidun qa'imun, tetap zaidun mubtada marfu'. Yaqumu zaidun, hal yaqumu zaidun, tetap marfu' dia. Fi, adapun huruf yang mukhtas hukum asalnya beramal. Jalastu fil masjidi, kasrah dia dengan sebab fi. Lam juga beramal. Iya kan? Lam yakum Muhammadun diwajibatihi yakum, majzum dengan lam. Itu hukum asalnya, tapi ada yang keluar dari hukum asalnya dan itu ada alasannya, disebutkan, dijabarkan di kitab yang lain. Hanya saja hal ini ditambahkan penjelasannya oleh yang lain. Hal itu dia memang betul bisa masuk kepada apa? Isim, bisa masuk kepada fi'il. Tapi kalau dia masuk kepada isim tapi pada bingkai fi'il, contoh, hal Zaidun qoma, hal Zaidun qoma, sebelumnya dulu ya. Kalau hal Zaidun qaimun jelas masuknya kepada apa? Isim, hal Zaidun qaimun. Tapi kalau hal Zaidun qoma yang rajih, hal di situ masuknya kepada fi'il. Karena dia pada bingkai fi'il. Hal Zaidun qoma, hal qoma Zaidun qoma. Seperti wa inna hadun tadi. Karena katanya hal itu maknanya diantaranya qad. Qad masuk kepada fi'il ya kan? Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Maknanya apa katanya? Sebenarnya qad ata 'alal insani gitu. Jadi kalau pada bingkai fi'il maka hal di situ masuknya pada fi'il. Hal qama Zaid berarti aslinya hal Zaidun qama sih, hal qama Zaidun qama. Seperti di poin ahadun minal musyrikin tadi. Kemudian sim itu dari wasama yasimu ya, seperti wazannya wa'ada ya'idu, id. Wasama yasimu sim. Baik, kita baca penjelasannya, syarahnya di sini. Sudah enggak ada iskal ini? Atau ada yang ketinggalan nulisnya? Sedikit enggak apa-apa kalau semuanya ketinggalan ya. Enggak bisa, ah. Pahami baik-baik, catat, dihafalkan, diulang-ulang. Nanti berulang tuh enak. Oh, iya ini. Tidak bisa ya belajar itu asal sekedar datang, kemudian setelah itu enggak pernah diulang dan meroja dan menqasyah. Dengan teman-temannya nanti kurang hasilnya. Yushiru ila anna al-harfa yamtazu 'an al-ismi wal-fi'li bi khuluwihi 'an 'alamati al-asma'i wa 'alamati al-af'al. An-Nadhim mengisyaratkan dengan bait dua bait ini kepada bahwasanya ya, huruf terbedakan dari isim dan fi'il dengan kosongnya iya dari tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Dimasuki tanda-tanda isim tidak menerima, dimasuki tanda-tanda fi'il pun tidak menerima. Maka ini dihukumi sebagai apa? Huruf. Thumma masala bi hal wa fi wa lam munabbihan ala anna al-harfa yanqasimu ila qismain. Kemudian beliau ya, menyentuhkan dengan hal fi lam untuk mengingatkan bahwasanya huruf itu terbagi kepada dua bagian. Mukhtas dan ghairu mukhtas atau mushtarak namanya. Ada dua, mukhtas dan ghairu mukhtas. Kalau dipecah lagi ya bisa tiga. Ya mukhtas, ada yang mukhtas bil ismi, mukhtas bil fi'li, kemudian mushtarak. Fa asyara bi hal ila ghairu mukhtas, dan beliau mengisyaratkan dengan hal kepada yang ghairu mukhtas. Yang mushtarak. Wa huwa alladhi yadkhulu 'ala al-asma'i wal af'ali, itu huruf yang masuk kepada isim dan juga bisa masuk ke fi'il nahwu. Hal Zaidun qa'imun. Wahal qama Zaidun. Kalau tadi hal Zaidun qama masuknya apa? Fi'il. Ya. Karena sangat menuntut di situ isim kepada fi'il. Ada contoh seperti itu karena dia pada bingkai fi'il. Jadi jangan salah mengirupnya ya. Hal Zaidun qama Zaidun, dia sebagai fa'il dari fi'il mahdhuf yufassiru ma ba'da. Wa asyara bi fi wa lam ila al mukhtas. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan fi dan lam kepada huruf yang mukhtas, wa huwa qisman, dan itu ada dua. Mukhtasun bil asma, yang dikhususkan masuk kepada isim-isim seperti fi, nahwu Zaidun fid dar, wa mukhtasun bil af'al, dan yang dikhususkan dengan fi'il contoh lam, nahwu lam yaqum Zaidun. Dan hurufnya ya tidak mesti lam gitu, tidak mesti apa? Lam. Atau adawatnya yang itu menandakan keisimannya, kefiilannya fiil mudhari, bukan hanya lam. Kalau mau ditambahkan silakan. Lam au ihda akhawatiha. Lam ataupun salah satu dari dua, salah satu dari teman-temannya, karena punya teman-teman lam. Yang teman-temannya juga sama. Menjadi tanda dari apa? Tanda fiil mudhari. Apa itu yang dimaksud dengan teman-temannya lam? Yang ia menjadi tanda khusus bagi fiil mudhari. Itu ma yajzimu fi'lan wahida, adawatul jazm yang menjazmkan satu fi'il saja. Ya. Keluar darinya lamma dengan makna hin. Makna lamma dengan makna hin ini tidak menjazmkan, iya kan? Kalau yang menjazmkan bukan yang bermakna hin, yang bermakna lam. Lamma dengan makna hin ini bukan tanda dari apa? Fi'il mudhari', karena dia masuk pada fi'il madhi. Walamma ja'a Isa bil bayyinati walamma ja'a fi'il madhi'. Juga keluar adawat yang menjazmkan dua fi'il. Ini bukan tanda dari tanda fi'il mudhari'. Kenapa? Karena adawat yang menjazmkan dua fi'il mudhari' itu masuknya kadang kepada fi'il madhi'. In qama Zaidun qumtu. Oh. Jadi demikian kata Al-Makudi. Ya, jadi fi'il mudhari' di antara tandanya adalah ketika ia datang setelah lam atau teman-temannya. Batasannya apa teman-temannya lam tadi? Yaitu adawat yang menjazmkan satu fi'il saja. Ya. Yang menjazmkan mengeluarkan misal lamma dengan makna hin. Satu fi'il saja yang dijazmkan mengeluarkan adawat yang menjazmkan dua fi'il. Kemudian juga ada yang perlu kita tambahkan ucapan beliau di sini, wa madhil af'ali bitta. Bitta miz. Fil madhi bedakanlah dengan ta. Di sini ta-nya sama juga. Alif lamnya lilahad. Lilahad apa? Zikri juga karena sudah disebutkan sebelumnya. Dalam bait bitta fa'alta wa atat. Dan yang dimaksud dengan ta di sini adalah dua macam ta. Yaitu ta fa'il pada bita fa'alta dan ta ta'nif pada atat. Dua-duanya. Terus kenapa beliau mengungkapkannya dengan mufrad saja bita? Tidak diungkapkan dengan bita aini. Padahal ini maksud tanda fil maudhu dalam masuknya ta. Dua ta maksudnya. Ta fa'alta, ta fa'il dan ta ta'nif as-sakinah. Kata Ibn Hamdun, ini mencakup syamilat at-ta'aini. Fayakunu hina'idin, sehingga ketika itu an-nazim atlaqal mufrada wa aradal musanna. Beliau memutlakkan menggunakan mufrad, bita'i mufrad. Ya kan? Tapi menghendaki makna musanna ini bita'aini, dua ta' dengan dua ta' yang sudah lewat. Ta'fa'ilah, ta'fa'il, dan ta'u'ta'ini fis-sakinah. Wadhalika sama'i, dan itu sama'i. Ya, ini memutlakkan lafad mufrad, tapi dikendaki dengannya musanna. Ini apa sifatnya? Sama'i. Oleh karenanya Ibnu Ghazi memperbaiki baitnya dengan ucapannya, wa madhiyal af'ali bita'aini sim. Gitu. Wa madhiyal af'ali bita'aini sim. Wal amru bin nuni iza amrun fuhim. Ya, belajar antum untuk seperti ini dibiasakan. Baik, kita lanjutkan. Di situ ada bagian yang meringkas tentang tanda-tanda dari huruf al-haraf. Ada mukhtas, ada ghair mukhtas. Ya, mukhtas, mukhtas bil asma contohnya fi, ada mukhtas bil afal contohnya lam, ada ghair mukhtas contohnya hal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, kita lanjut. ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر. Kemudian beliau mulai menjelaskan bahwasanya fi'il terbagi kepada madin, mudari'in dan amrin. Ini mazhabnya siapa? Orang-orang Basrah. Adapun orang-orang kufar berpendapat fi'il hanya ada dua. Fi'il amr maksudnya pada fi'il mudari'. Mungkin nanti ada juga di sini. Kita kalau perlu kita baca. Faja'ala alamat al-mudari' dan beliau menjadikan tanda fi'il mudari' adalah sihhata dukhuli lam 'alaihi. Benarnya lam masuk kepadanya. Bisanya lam masuk kepadanya. Kaqaulika, seperti contoh ucapanmu pada kalimat yasham, lam yashamma. Kalau seandainya yashamma dari shamima yashmamu, itu hanya boleh diharokati mimnya dengan dua harokat. lam yashamma dan lam yashammi. Kalau la yashamma ini yang paling sering digunakan untuk takhfif di fathah. Asli kan sukun, ya kan? Atau kalau lam yashammi, ini li aslil munasabah. Dengan kasrah. Tidak bisa lam yashummu. Berbeda kalau diambilnya dari yashum. Maka boleh dengan tiga sisi, yashummu juga. Wa fi yadribu lam yadrib. Dan pada contoh yadrib, dikatakan lam yadrib. Wa ilahi asyara biqaulih. Dan kepadanya lah. Beliau isyaratkan dengan ucapannya fi'lun mudhari'unya lilam ka yasham. Fi'l mudhari' adalah fi'l yang bisa datang setelah lam ka yasham. Paham ini? Thumma asyara ila ma yumayyizul fi'l al-madhi biqaulih. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan tanda yang membedakan fi'l madhi dari yang lainnya dengan ucapannya wa madhi al-af'ali bit-tamiz. Bedakanlah dengan ta'fil madhi dari yang lainnya. Ay mayyiz madhi al-af'ali bit-ta. Bedakanlah fi'l madhi dengan ta. Wal muradu biha. Nah, lihat. Yang dimaksud dengan ta di sini ta'ul fa'il. Yang pertama dia ngu ta'ut ta'nisi sakinah. Berarti an-nazim di sini atlaqa al-mufrad limana al-musanna. Itu apa sifatnya? Sama'i. Wa kullu minhumā la yadkhulu fī lafdhi, dan masing-masing dari keduanya apa itu? Ta'il fa'il, ta'il isi sakinah, tidaklah masuk kecuali kepada lafaz yang kepada apa? Kepada kalimat yang lafaznya madhi, meskipun mungkin maknanya mudhari. Ada enggak? Ya fil madhi itu ada yang maknanya mudhari. Ada yang istiqbal juga sudah lewat kan? Ata amrullahi fala tasta'jilu. Yang dilihat bukan maknanya tapi apa lafaznya. Pokoknya ta'il fa'ilah, ta'ul fa'il, ta'ul ta'nisi sakinah. Ini tanda yang bisa masuk kepada apa? Lafadzil mudhore. Maknanya? Enggak mesti mudhore. Karena hal seperti al-fadz al-uqud, lafadz lafadz akad, bi'tu, ishtaraitu. Maknanya hal itu. Fahu tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Hanya digunakan untuk Allah SWT. Tabarakta bisa juga tabarakat asmauka. Ya, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wa ni'matil mar'at Hindun. Ini i'rabnya jelas ya, tabarakta fi'l wa fa'il. Wa ni'matil mar'at Hindun ini bisa dengan tiga sisi i'rab. Atau di tempatnya saja ya. Ni'matul mar'at Hindun bisa dengan tiga sisi i'rab. Al-mu'min ini syahid ya, ni'mat masukkan ta. Dikasrah lil tiqai sakinaini, ya kan? Sukunnya daripada ta dan sukunnya daripada lam. Sehingga dikatakan ni'matil mar'ah Hindun, bi'satil mar'ah da'dun. Sudah pernah tahu i'rabnya? Sisi yang pertama ya, i'rabnya ni'matil mar'ah Hindun, bi'satil mar'atu da'dun. Sisi yang pertama jumlah ni'matil mar'ah, jumlah ini secara cepat saja pada mahalnya rafa khabar muqaddam. Khabar apa? Muqaddam. Hindun mubtada mu'akhar. Sisi yang kedua, ni'matil mar'ah ini jumlah ibtidaiyah ya, tidak ada mahal dalam i'rab. Hindun khobar dari mubtada, dari mubtada mahdhuf, taktinya hiya Hindun, hiya Hindun. Sisi yang kedua, Hindun dia sudah mubtada, khobarnya mahdhuf. Khobar apa? Mahdhuf. Ini ni'matil mar'ah Hindun al-mamduhah, al-mamduhah. Dan ni'mat min afal al-madh, dan bi'sa min afal az-zam. Nanti mungkin ada bahasa yang khusus. Fi'lani ghairu mutasarrifaini ni'ma wa bi'sa rafi'an ismaini. Ada. Tim bahasanya masih jauh. Thumma dhakara fi baqiyatil baiti anna alamata fi'l al-amr qabulu nuni tawkidi. Kemudian beliau sebutkan bahwa, kemudian beliau menyebutkan pada sisa bait bahwasanya tanda fi'l amr adalah qabulu nuni tawkid. Wa dalalati atau dalalatu. Hah? Macamnya? Dalalatu. Maksud pada qabul. Beliau menyebutkan pada akhir bait atau sisa baitnya bahwasanya tanda fil amr adalah terkumpul pada dua tanda. Yang pertama menerima nun taukid khafifah atau faqilah. Yang kedua menunjukkan kepada amr. Ini menunjukkan kepada tolab. Ijadu syai'. Ya. Talabu ijadi syai, tuntutan untuk mengerjakan, mengadakan sesuatu. Iya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? ada yang ketinggalan atau belum faham, sebelum kita masuk ke bait berikutnya. Ni'matul mar'ah hindun, sisi yang pertama, ni'matul mar'ah jumlah. Ini sebagai apa? Khobar, pada mahalnya rafa, khobar muqaddam, hindunnya sebagai mubtada mu'akhar. Sisi yang kedua, jumlah ni'matul mar'ah, tidak ada mahal dalam i'rab, hindunnya sebagai khobar dari mubtada mahduf, taktinya hiya hindun. Sisi yang ketiga, jumlah tadi tetap tidak ada mahal, dan hindun sebagai mubtada, khobari mahduf, taktirnya al-mamduhah. Al-mamduhah. Yang dipuji. Kemudian bait berikutnya. Oh, belum ya? Belum selesai ya? Belum kita baca tadi. Saya ulangi, pada sisa baitnya beliau menyebutkan tentang tanda fi'il, yaitu menerima dan taukid, dan penunjukannya kepada amr dengan sighahnya. Ya, dengan sighahnya, karena amr itu kadang dihasilkan tapi bukan dengan sighahnya, maka ini bukan fil amr. Contohnya apa? Bukan dengan sighahnya. Ya, seperti isim fil amr, ya kan? Shah. Juga contohnya apa? Masdar yang menggantikan posisi apa? Fi'ilnya sabran ala yasir misalkan. Ini bukan fil amr karena sighahnya bukan sighah amr gitu ya. Jadi fil amr diketahui dengan apa? Menerima nun taukid enggak mesti ada, menerima itu menerima, bisa ada bisa tidak. Menerima nun taukid yang kedua menunjukkan kepada fil, kepada perintah, kepada tuntutan, tapi dengan sighahnya. Kalau sighahnya bukan sighah amr, ya bukan fil amr. Fil amr ada sighah-sighahnya. Sudah ma'ruf kan? Keluar dengan ini kayak shah, itu amr penunjukannya. Di sisi lain shah tidak bisa menerima nun taukid. Juga apa masdar yang dikendaki mana amr menggantikan posisi fiilnya. Fadarba ar-riqab. Ini bukan fi'il amr. Kemudian, fa in dallatil kalimatu 'ala al-amri wa lam taqbal nun at-taukid fa hiya ismu fi'lin wa ila dhalika ashara bi qawlihi. Apabila satu kalimat menunjukkan kepada perintah tapi tidak menerima nun taukid, maka ia dihukumi kemungkinan yang pertama sebagai isim fi'il. Iya. Isim fi'il atau masdar juga. Wa ila dzalika asyara biqaulih, dan kepada itulah beliau mengisyaratkan dengan ucapannya yang berikut ini. Ya. Secara khusus di sini dijelaskan tentang amr. Wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayya hal. Amr. In lam yakulin nuni mahal. Ya, makna amr talab yang ada pada satu kata apabila tidak ada tempat ya pada kata tersebut bagi nun, artinya tidak bisa menerima nun, huwasmun, maka dia isim. Contoh sah wa hayyahal. Ya, sah maknanya apa? Uskut. Hayyahal maknanya apa? Bisa tiga makna. Makna yang pertama akbil. Akbil. Biasanya kalau akbil ada alanya. Hayya hal ala Zaidin. Al-akbalan ala. Fa'akbala ba'duhum ala ba'du yatalawamun. Ya kan? Kalau bermakna akbil maka dengan ala. Hayya hal ala Zaidin. Hayya. Menghadap kepada Zaid. Hayya hal ala Zaid. Makna yang kedua. Qaddim. Dahulukan. Ini langsung pada maf'ulnya hayyaha zaidan. Ini qaddim zaidan, dahulukan zaid. Mana yang ketiga? Ajil. Ajil. Segera. Ini dengan ba. Ya, ajala bi. Hayyaha bi zaidin gitu. Hayyaha bi zaidin. Bersegera ke zaid. Jadi antara contohnya ucapan yang disebutkan idza dzukira as-salihun fa hayyahal bi umar. Idza dzukira as-salihun fa hayyahal bi umar, maknanya ajil. Apabila disebutkan orang-orang yang soleh, segera sebutkan Umar dulu gitu. Mana jelas ini fil amr? Apabila tidak ada tempat bagi nun, artinya nun tidak bisa masuk badannya, maka dia isim. Contohnya soh dan hayyahal. I'rabnya sekarang kita lihat. Wal amru. Dan jangan pusing ya oleh i'rab. Aduh, i'rab. Ya, memang belajar nahwu i'rab. Wal amru fil amr. Ya, ataupun al amr, perintah. Ya. Dan al amru i'rabnya dia sebagai mubtada. Ya. Mana khabarnya? Kalau kita baca catatan kaki ya. Catatan kaki baca dulu enggak? Baca ya. Kita baca catatan kaki nomor 1 itu. Nomor 1, nomor 2 ya. Wal amru wa atifah awli sinafiyah. Wal atifah berarti yang atuf jumlah halal jumlah. Atau sinafiyah jumlah baru. Wal amru unna ala mubtada in harfu syartin lam harfu nafin wa jazmin. Kemudian. Yaku ini fulim mudhari naqis majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi sukunun nun al-mahdhufa li takhfif. Yaku ini ada pembahasan juga nanti. Wa asluhu yakun, aslinya dengan yakun dengan nun. Kemudian lin nun jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar yaku muqaddam. Ya. Khabar yaku muqaddam. Paham ini? Jadi lin nun jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar yaku muqaddam. Khabarnya yaku didahulukan, lam yaku itu khabar. Apa lin nun maksudnya? Ya, lin nun khabarnya yaku. Kana yakunu. Kemudian mahal isimnya. Isimnya yakun. Lam yakun mahalun linnun aslinya gitu kan. Marfu' bidhamma dhahira wa sukkina li ajli waqaf din. Disukun mahal karena waqaf. Ya kan. Fihi kemudian fihinya. Jaru wa majrur muta'alliq bi mahdhuf na'at li mahal. Dia na'at bagi mahal. Karena datang sibuk jumlah setelah yang nakirah kan. Mahalun fi. Ya. Husmun kemudian husmun mubtada. Mubtada. Ya. Huwa mubtada ismun khabar wal jumlah minhuma fi mahalli jazmin jawabu ashar. Lihat, perhatikan jumlah dari mubtada khabar pada mahalnya jazm jawabu syarat katanya. Jadi beliau di sini mu'alliqnya rahimahullah lebih memilih ya rabnya huwa ismun sebagai jumlah apa? Jawabu syarat. Paham enggak? Bukan sebagai khabar dari amr. Wa inna ma lam yajidil fa kalau huwa ismun sebagai jawabu syarat tentunya harus ada fa'nya. Kenapa ada yang tahu enggak kenapa harus ada fa'nya? Contoh huwa ismun kalau dijadikan khabar, kalau dijadikan jawabu syarat harus ada fa'nya. Ya karena jumlahnya ismiyah. Ya. Ada juga nanti bahasannya. Enggak mau saya sebutkan baitnya, takutnya kemana-mana gitu. Mudahnya kalau jawabu syarat tidak bisa dijadikan sebagai fi'il syarat, maka harus ada fa'nya. Jumlah ismiyah tidak bisa dijadikan apa? Syarat kan? Maka harus ada fa'nya. Wa inna ma lam yajibil fa'li darurah. Kenapa enggak ada dijadikan fa'? Karena darurah. Ya. Wal jumlah mina syarat wa jawabu. Kemudian jumlah syarat dan jawabannya fi mahali rafin khabar mubtada. Jadi jumlah syarat dan jawabannya pada mahalnya rafa' khabar mubtada. Ya. Atau taj'al jumlah huwa ismun. Nah, dari sini ada juga. Atau kau jadikan jumlah huwa ismun pada mahalnya rafa. Ya, khabar dari mubtada alladhi huwa qaul al-amru fi awal fi qawli al-amr fi awal al-bait wa takunu jumlah jawab syar mahdhuf. Ah, insyaallah kita ringkas saja ya. Ya Rabbnya. Insyaallah sudah dipahami. Jadi al-amru mubtada. Khabarnya yang lebih dirojikan ini yang lebih dirojikan oleh Al-Khubari ya. Al-Khubari. Khabarnya adalah huasmun. Atau saya bacakan pendapatnya Al-Khubari. Kalau pendapatnya An-Nazim nih. Kayak gini. Ya Rabbnya tadi yang pertama tadi. Al-Amru mubtada. Ya kan. Nah. Khabarnya. Mana? Khabarnya. Syarat dan jawabannya itu khabarnya Al-Amru. Gitu. Kemudian. Ini kan. Ada tuh syarat, ya kan? Harfu syarat. Ya. Jelas di situ kalau fil syaratnya in lam yaku, ya kan in lam yakulin nun. Jawab syaratnya mana? Huwa ismun. Tapi ditakdirkan fa huwa ismun gitu. Ah itu sisi yang pertama ini sebutun al-syari al-mu'alliq di sini. Jadi al-amru apa? Mubtada khabarnya jumlah apa? Syarat dan jawabannya in lam yakulin nun mahal fi huwa ismun. Itu khabar pada mahalnya rafa. Ya. Berarti in lam yakulin nuni mahal in, ini ada tu syarat. Ya, jelas di situ. Fil syaratnya in lam yaku lin nuni mahal. Nah, jawabnya huwasmun katanya. Pada huwa ada fa'in dibuang. Fahuwasmun. Itu sisi yang pertama. Atau kata beliau, ya kita fahamkan dulu aja di sinilah. Atau enggak jadikan jumlah huwasmun pada mahalnya rafa khobar dari mubtada. Jadi al-amru sebagai mubtada, huwasmun ini apa? Khobar dari mubtada. Berarti kalau demikian, jawab syaratnya mahdhuf. Gitu. Yang dibuang jawab syaratnya. Watakunu jumlatul jawab syarat mahdhufa dalat alaiha jumlatul mubtada khobar wa taqdir ala hadha wa dalu ala al-amri huwasmun in lam yakun fi mahalulin fa huwasmun. Jadi ada dua sisi i'rab. Saya ringkaskan tadi ya. Yang beliau sebutkan di sini. Sisi i'rab yang pertama al-amru sebagai apa? Mubtada. Khabarnya mana? Fi'lu syarat dan jawab syarat. Syarat dan jawabannya. Kemudian di sini ada in. In huruf apa? Syarat jazim. Butuh kepada apa? Syarat. Syaratnya jelas lam yakun lin nuni mahal. Jawab syaratnya mana? Huwasmun. Huwasmun kan dia jumlah ismiyah. Enggak boleh dia dong dijadikan sebagai jawab syarat tanpa fa. Maka jawabannya dibuang fa-nya karena darurah. Sisi i'rab yang kedua, al-amru mubtada, kemudian huwasmun jumlah ismiyah pada mahalnya rafa khobar ya al-amru. Berarti yang hilang apa? Jawab syaratnya innya kan? Enggak ada. Maka jawab syaratnya innya mahdhuf, enggak perlu disebutkan. Karena sudah apa? Karena sudah dijelaskan oleh khobar dari al-amru. Ya, khobarnya itu menunjukkan kepada jawab syarat. Ya. Ini fahuwa ismun gitu jawab syaratnya. Tapi kata Al-Khudhari rinciannya bagus juga dari beliau. Kata beliau, kalau mau tulis silakan, kalaupun enggak ya enggak apa-apa, sekedar difahami. Kata Al-Khudhari, jadi al-amru mubtada sama. Khabaruhu khabarnya huwasmun. Nah, itu yang lebih dipilih oleh Al-Khudhari. Jadi al-amru mubtada khabarnya huwasmun. Berarti jawabu innya mahdhuf dibuang. Wa jawabu syarat dan jawabu syarat in mahdhuf. Dalla alaihi al-khabar. Karena jawabu syaratnya sudah ditunjukkan oleh mana khabar. Ini fahuwa ismun. Kan jawabu syaratnya dibuang fahuwa ismun. Dalla alaihi al-khabar. Kemudian kata beliau, wa man ja'ala huwa ismun jawaban hudifat fa'uhu lid-darurah faqad saha. Faman ja'ala huwasmun, siapa yang menjadikan huwasmun jawaban, sebagai jawaban dari in, hudifat fa'uhu, di mana dibuang pada dari jawaban tersebut fa'nya karena darurah, faqad saha, maka dia telah lupa, lalai dengan kaidah. An kaidah, apa kaidahnya katanya? An kaidah. Bagi yang nulisnya agak lambat ya bisa memperhatikan saja, nanti nulis sama temannya dan temannya kasih catatannya, gak apa-apa, amal ya. Boleh kok nyontek, kalau nyontek, kalau misalkan lagi apa imtihan baru sekarang antum kasih tulisannya, gak apa-apa biar paham semua. Kaidahnya katanya mata tuqaddamil mubtada. Kapan saja mubtada disebutkan terlebih dahulu ala syarat daripada syarat, mubtada dulu kemudian syarat, mata tuqaddamil mubtada ala syarat. Ya, ketika disebutkan mubtada dulu kemudian syarat, kan mubtada butuh khabar ya, syarat butuh jawaban, betul? Nanti meskipun ada nanti bahasanya secara khusus. Fa in iqtarona bil fa, kalau jumlah setelahnya iqtarona. Kalau jumlah setelah kedua, kalau setelah keduanya, setelah apa? Mubtada dan syarat ini. Saya ulangi, fa in iqtarona ma ba'dahuma bil fa. Kalau jumlah setelah mubtada dan syaratnya ini adalah jumlah yang bergandengan dengan fa, ada fa-nya. Paham? Atau tidak ada fa-nya tapi suluha li mubasharatil ada'ah. Atau tidak ada fa-nya tapi cocok untuk dia dijadikan sebagai jawab syarat berjumlah fi'liyah. Karena jawaban, maka i'rabnya jumlah tersebut yang datang setelah mubtada dan syarat itu di'rab sebagai jawab syarat. Berarti khabarnya mahdhuf, wal khabaru mahdhufan. Wa illa, kalau tidak demikian, karena khabaron, maka jumlah yang datang setelah keduanya khabar. Wal jawab mahdhufan, dan jawabannya mahdhuf. Kalau nomor remut saya ringkaskan. Ruwet enggak? Enggak. Jadi gini. Kalau cerita panjang enggak ruwet ya. Kalau pelajaran panjang ruwet ya. Jadi kalau ada disebutkan mubtada dulu, setelah mubtada syarat. Syarat kan bisa in, man. Ah, setelah mubtada dan syarat ada jumlah. Dilihat jumlahnya. Kalau pada jumlah itu ada fa-nya, maka dia mesti sebagai jawab syarat. Khabarnya mahdhuf berarti. Atau jumlahnya tidak ada fa-nya, tapi cocok dikin sebagai jawab syarat seperti fi'il madhin, fi'il mudhari, maka ia pun dijadikan sebagai jawab syarat. Tapi kalau jumlah yang datang setelah mubtada dan syarat ini tidak ada fa'nya, tidak cocok pula dijadikan syarat, maka ia diira sebagai khabar. Berarti jawab syaratnya mahdhuf, isma'na dengan khabar. Itu sudah pelan. Apa kira-kira? Ah, enggak. Masih bingung. Diulang lagi ya. Sering ada yang temui seperti ini masalahnya. Tapi insyaallah ini pengenalan, nanti ada pembahasan khusus. Ada, jangan khawatir. Jadi kalau ada jumlah apa? Mubtada. Mubtada butuh apa? Khabar, ya kan? Setelah mubtada bukannya khabar yang datang, tapi syarat. Syarat butuh apa? Jawaban. Setelah itu datang jumlah. Dilihat jumlahnya ini, antum mau jadikan sebagai khabar dari mubtada atau jawab syarat ya? Bagaimana cara merujukannya? Dilihat ada fa-nya enggak? Kalau ada fa-nya, maka mesti dijadikan sebagai jawab syarat. Contoh kalau ucapan ini belum balik dikatakan fahwasmun, maka fahwasmun jumlah jawab syarat ya dari in. Khabarnya alamurnya mahdzuf. Takdirnya wasman juga sama, cuma enggak pakai hak, enggak pakai fa gitu. Paham? Jadi hilang konsentrasinya nih. Jadi mubtada, kemudian apa? Syarat, setelah itu ada jumlah. Kalau ada fa-nya, jadikanlah jumlah yang ada fa-nya ini sebagai apa? Jawab syarat. Atau enggak ada fa-nya tapi cocok dijadikan sebagai jawab syarat. Nanti ini juga akan dibahas. Ya, cocok jadi jawab syarat seperti fi'il madhi, di situ jumlahnya awalnya fi'il madhi. Ya. Atau fi'il mudhari, maka ia pun dijadikan sebagai jawab syarat. Khabarnya apa? Mahdhuf. Ah, sekarang kalau setelah mubtada dan syarat itu ada jumlah, tidak ada fa-nya, tidak cocok dijadikan sebagai jawab syarat, maka jumlah tadi dijadikan sebagai khabar dari mubtada. Mana kemudian jawab syaratnya mahdhuf gitu. Jadi salah satu ya, salah satu mahdhuf saya sudah sebutkan ini. Kira-kira bisa di ini. Sisi irab yang kedua tadi diantara disebutkan oleh beliau. Jadi mubtadanya dijadikan mubtada tetap mubtada ya. Ah, jumlah syarat bersama khabarnya itu khabar. Itu mungkin antum yang lebih mudahkannya ya. Ya. Itu dipilih oleh soban juga. Itu dipilih oleh soban. Tapi yang sering digunakan tadi. Ya, kita lanjutkan. Itu pembahasan irab juga lumayan. Tapi kita biasakan lah. Wal amru in lam yakulin nuni mahal. Selesaikan irabnya. Fihi wasmun nahsah wa hayyal nahu. Marfu bi khabar dari mubtada mahdhuf. Takdirnya apa? Wa dhalika nahu. Gitu ya. Wa dhalika nahu. Sah. Qusida lafdu. Wa huwa harfu atfin. Hayyal. Qusida lafdu juga ma'tuf ala. Sah. Bagian mengatakan bahwasanya yang lebih aula adalah dengan mencontohkannya bukan dengan soh dan hayyal katanya. Bukan dengan soh, karena soh itu keisimannya jelas. Iya. Dengan tanwin. Bagian mengatakan dengan nazali, contohnya daraki dan sebagainya, yang tetap membenarkannya. Dan hayyal itu ada beberapa lughah. Pada lamnya ya, ada tiga lughah. Pertama dengan sukun lam, hayyal. Hayyahal. Yang kedua dengan fathah lamnya hayyahala. Hayyahala. Ya. Tanpa tanwin. Kemudian yang ketiga dengan fathah juga lamnya dengan tanwin hayyahalan. Dan ada juga di sana hayyahal hanya diganti dengan ain hayyahal. Tapi ini beda dengan yang di azan dan qomat maknanya ya. Beda gitu, kalimatnya beda. Mungkin maknanya dekat tapi beda hakikatnya. Kalau hayya ala itu hayya dengan ala. Kalau ini hayya al, bahasa dari hayya hal, hayya al. Maknanya sama tadi. Kalau hayya al, hayya hal ini satu kata ya. Kalau hayya ala, hayya dengan ala. Beda. Di sini ada yang mau tanyakan? Sama sekian. Bahasa pada hanya. Wal amru in lam yakulin nun mahal amr, apabila tidak ada tempat bagi nun maka dia adalah isim. Isimnya bisa isim fi'il, contohnya apa? Sah hayyal, atau isimnya isim apa? Masdar yang menduduki menggantikan posisi fi'ilnya. Contohnya ya sabron ala yasir atau sabron ya Muhammad misalkan. Mana isbir? Di situ dia mengandungi amr, tapi tidak menerima apa? Nun. Tidak menerima apa? Nun. Sekarang kalau lafadznya menerima nun, tapi tidak menerima amr, maka dia fi'il apa? Fi'il mudhari'. Iya kan? Hal taf'alanna. Hal taf'alanna. Kalau tadi kan, kalau dianya manai amr, cuma tidak menerima nun. Ini isim. Apakah isimnya isim fi'il atau masdar? Sekarang dia menerima nun taukid tapi tidak ada amr, tidak ada man amr, maka ini fi'il mudhari' contohnya, taf'alan, atau fi'il ta'ajjub juga. Ahsinin. Ya. Ahsinin bi Zaidin, alangkah bagusnya Zaid. Ahsin dari ahsin bi Zaidin. Kan sighah ta'ajjub ada dua ya. Maaf ala dengan af'il bi kan. Dikasih nun taukid ahsinin bi Zaidin. Dia dikasih taukid karena memang bisa, tapi jarang ini ya. Kok bisa sih? Afalu ta'ajub dikasih nun taukid? Bisa, kenapa? Karena lafadznya mirip fi'il apa? Amr, iya kan? Tapi maknanya bukan amr dia. Karena lafadznya mirip amr, sehingga bisa dimasukin nun taukid. Cuma jarang itu. Ya, kita baca penjelasannya sedikit di sini. Fasah wa hayyahal ismani wa indalla alal amr. Sah dan hayyahal adalah dua isim. Meskipun keduanya menunjukkan kepada amr, sudah lewat maknanya. So uskut hayyal aqbil atau ajil atau qaddim. Kenapa dihukumi so dan hayyal sebagai isim? Li'adami qabulihima nuna at-taukidi. Karena keduanya tidak menerima nun taukid. Fala taqul, maka tidak boleh dikatakan sohanna. Wala hayyalanna. Wa in kanat sah bi makna uskut. Meskipun sah maknanya talab, uskut, diam. Hayyal bermakna aqbil. فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه. Maka yang membedakan antara fi'il amr dengan isim fi'il amr adalah menerima nun taukid dan tidaknya. Ya, contoh uskutanna, uskut bisa menerima nun taukid ma'annahu dalla 'ala talab. Demikian pula waqbilanna. Wa la yajuzu dzalika fi shah, tidak boleh pada shah dikasih nun. Wa hayyahal juga demikian. Di sini ada catatan kami banyak ini. Perlu kita baca enggak? Ini arba'u fawaid, empat faedah. Yang pertama tentang isim-isim fi'il itu ada tiga macam. Ya, kemudian kedua sisi kecocokan isim fi'il dengan fi'il. Ya, kemudian perbedaan isim fi'il dengan fi'il. Perlu dibaca enggak itu? Kalau perlu dibaca kita baca semua. Kalau cukup ya sudah. Tapi kesempatan berikutnya bacanya. Perlu dibaca enggak? Yang pertama tentang macam-macam isim fi'il, ada tiga macam. Ya, yang kedua tentang sisi kesamaan antara isim fi'il dengan fi'il. Kemudian yang ketiga perbedaan isim fi'il dengan fi'il. Perlu baca enggak? Hah? Kalau diem berarti enggak ya? Malu-malu mengatakannya. Hah? Perlu baca enggak? Bingung sih. Bingungnya bisa, aduh, nampung yang tadi aja sudah berat. Baca lagi, ah, tambah berat. Atau mau baca, oh, disangkanya sama teman-temannya sok paham, nggak usah mikirin itu. Antumnya kira-kira boleh baca enggak gitu. Hah? Mulok ya, sudah habis lamaan. Kalau santri yang kenasin dulu, baca enggak baca, pasti baca terus, paham enggaknya terserah. Pokoknya baca ya, saya baca. Bahkan kalau saya ketinggalan catatan kaki, itu belum dibaca. Nah. Kalau antum banyak timnya. Tim dihukumi enggak ya? Hah? Terserah aja ya. Pujaran kono ya. Ya cukuplah. Wallahu alam. Subhanallah bihamdik. Shalla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.